An-nahyu 'anil istinja bil yamin, larangan untuk istinja dengan tangan kanan. Baik. Naam, ma makna ittisamuk? Naam. Sayyid. Hadha huwa al-maqsud. Ini yang tersisa. Tetapi masih bahasa Indonesia. Tarjimah bahasa Arabia. Apa? Perintah atau perhatian syariat terhadap yang atau terhadap kebersihan. I'tina'u syara' bin nadhafah. Kita dapatkan faedah dari hadis ini bahwa syariat ini mengajarkan kebersihan. Artinya bukan hanya istinja saja, bukan hanya tanafas saja, bukan hanya itu saja, tapi umum. Bahwa kebersihan itu diperhatikan oleh syariat. Ini faedah ammah. Faedah yang sifatnya umum. I'tina'u syara', perhatian syariat, likullin nadhafah, atau untuk segala perkara nadhafah ammah secara umum. Kalau ini diperhatikan, kalau masalah istinja diperhatikan, masalah minum diperhatikan, masalah nafas di bejana diperhatikan, masalah tangan kanan diperhatikan, berarti syariat ini memperhatikan apa? Kebersihan. Barakallahu fikum. Maka kalau tulab asy-syari'ah, para santri-santri yang mempelajari syariat terus enggak bersih, berarti dia belum ngerti syariat. Kamarnya bersih enggak kalian? Kelasnya bersih enggak kalian? Masjidnya bersih enggak? Kalau dia mengerti syariat pasti tahu bahwa syariat mengajarkan kebersihan dan mesti dia akan jaga kebersihan pada segala sesuatu. Jangan di pojok-pojok kasur ada sampah, kulit pisang, apalagi bungkus permen segala macam bersarang di sana. Wada yubsid wa madha yakun sayakun amrad, akan muncul berbagai macam penyakit-penyakit. Barakallahu fikum. Iftah al-kitab. Al-hadithu sadis ashar. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadith an Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma اثنين لأن عبد الله وعباس أبوه كلاهما صحابي كانك دو دوانيا صحابة الصحابي ابن صحابي صحابة أنك صحابة رضي الله تعالى عنهما. متى أسلم عباس بن عبد المطلب؟ من يعرف؟ أيوة متى؟ قبل الفتح. ها؟ في بيعة ماذا؟ بيعة رضوان؟ لا. بيعة العقبة. بعد بيعة العقبة. نعم. Yang pertama apa yang kedua? Nah, ketika Rasulullah SAW bayatul Aqabah, yang pertama dalam keadaan Abbas sebagai paman Rasulullah SAW menjaga, dalam keadaan belum masuk Islam. Awas, kalian sudah bersumpah, ini adalah ponaanku, kalian harus jaga, harus dan sebagainya, sampai kemudian aslama. Sampai setelah itu beliau masuk Islam. Wallahu ta'ala a'lam. طيب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال نبي صلى الله عليه وسلم melewati dua kuburan kemudian berkata إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. Kata Nabi kepada dua kuburan tadi, innahuma la yu'adzaba. Kedua kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah keduanya diazab karena perkara yang besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fa kana la yastatiru min al-baul. Adapun yang satu karena tidak bersih, tidak menjaga dirinya ketika buang air. Artinya tidak menjaga dirinya ketika buang air, tidak menjaga dirinya dari najis. Apa maknanya itu? Jibrat. Sembarangan, nyeprak sana kemari najisnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ammal akhar fa kana yamshi bin namimah. Yang kedua, karena berjalan dengan namimah. Namimah mengadu domba. Membawa berita ke sana berbeda, membawa berita ke sini berbeda, untuk mengadu domba. Ini namimah. Dalam riwayat disebutkan bala innahu kabir. Islam menyatakan wa may yu'adzabani fi kabir, kemudian bala innahu kabir. Artinya mereka tidak diazab karena sesuatu yang besar atau sesuatu sesungguhnya yang dianggap remeh oleh mereka, tetapi hakikinya itu adalah besar. Berarti di sini tidaklah besar itu menurut anggapan mereka. Padahal dia besar dari sisi lain karena membawa azab di kuburnya. Itu kalimat tambahan bala innahu kabir dalam beberapa lafaz-lafaz hadis. Fa akhadha jaridatan ratbatan fa syaqqaha nisfain. Maka Nabi pun mengambil jaridatan ratbah, satu daun korma yang masih basah. Fa syaqqaha nisfain, kemudian dibelah menjadi dua. Fa gharaza fi kulli qabrin wahidah, kemudian ditancapkan masing-masing satu. Kan sudah dibelah dua. Yang sebelah ditancapkan ke kuburan yang satu, yang sebelah ke kuburan yang lain. Faqalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti itu? Qala, beliau menjawab, la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan azabnya sebatas waktu daun ini sampai kering. Sebelum dia kering. Gharibul hadis, kata-kata asingnya yang perlu dijelaskan. Pertama, kalimat innahuma la yu'adzaban. Keduanya sedang diazab. Al-murad yu'adzab min man fihima, tentunya yang dimaksud adalah diazab orang yang ada di dalamnya. Mungkin kalian berpikir innahuma la yu'adzaban, sungguhnya keduanya, huma dhamir, dhamirul itsnain kemana kembalinya, ila aina ya'ud, apa yang sudah disebut? Kan biasanya kembali kepada apa yang sudah disebut. Apa yang sudah disebut? Marran Nabi SAW biqabraini. Nabi melewati dua kuburan. Kemudian berkata, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Yang diazab kuburannya atau orangnya? Walaupun domir itu kembalinya kepada kuburan, dua kuburan ini sedang diazab. Tetapi yang dimaksud adalah al-makbur. Yang dimaksud adalah al-makbur. Dan itu bisa dalam bahasa Arab menyebutkan tempatnya, yang dimaksud adalah yang ada di dalamnya. Dan itu warid dalam ucapan-ucapan orang Arab, dan warid pula dalam syair-syair mereka. Syair-syair mereka bahkan sampai memegang rumahnya dan berkata dengan engkau-engkau kepada rumahnya, padahal dimaksud orang yang di dalamnya. Paham ini maksud? Dan ini seperti kisah Qais wa Layla. Romeo and Juliet ala Arab, itu Qais dan Layla. Nah, Qais ini datang ke rumah Layla dalam keadaan sudah ditinggalkan. Dan biasa orang-orang Arab berpindah-pindah tempat, nomaden. Hanya tinggal sisa-sisanya, puing-puingnya, tembok-temboknya. Kemudian dia mulai mengatakan, wahai rumah, aku rindu denganmu dan sebagainya. Apa rumahnya yang dimaksud? Atau Laylanya? Nah, al-maskun fi. Yang dimaksud adalah yang tinggal di dalamnya. Dan itu ma'ruf. Tapi kembali kepada kita. Qala. Yang kedua. Fa'in itlaq ismil mahal alal hal fihi. Ini kaidah. Menyebutkan itlaq ismil mahal. Menyebutkan nama tempat. Tetapi yang dimaksud adalah al hal fihi. Yang dimaksud adalah yang tinggal di dalamnya. Baik, Barakallahu fikum. Mungkin dalam bahasa Indonesia juga demikian dipakai. Menyebutkan satu tempat, tapi yang dimaksud adalah isinya. Yang di dalamnya. Apa dalam Al-Quran? Was'alil qaryah. Was'alil qaryah tallati. Apa ayat selanjutnya? Fiha. Tanyakan pada kota, pada desa itu. Apa yang dimaksud desa itu? Ditanya. Desa tidak bisa bicara. Tetapi yang maksud al-maskun fi. Was'alil qaryah. Tanyakan kepada qaryah. Tanyakan pada desa itu. Tentunya maknanya tanyakan kepada penduduk desa itu. Mufhum? Wa hadha waridun fil arabiyyah wa waridun aidan fil lughatil indonesiyyah walhamdulillah. Asani la yastatir min al-baul. Yang kedua, makna la yastatir bi ta'aini dengan dua ta. Ay la yaj'al sitratan taqihi min baulih. Maknanya dia tidak menjadikan sitrah penjaga, penghalang dari kencingnya. Waruwiya, dan diriwayatkan pula dengan lafaz la yastabri. La yastabri artinya tidak menjaga dirinya dari baulnya. Berarti maknanya tidak menjaga dirinya dari kencingnya, tidak menjaga dirinya dari najisnya. Kotor, jibrat, kesana kemari najisnya, kena badannya, ila akhirnya. Yang ketiga, kalimat yamshi bin namimah. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, karena berjalan dengan namimah. Maknanya namimah ada yanqul al-kalam al-ghair biqasdil idrar. Maknanya menukil ucapan orang lain dengan maksud membuat madarat. Dan ini barakallahu fikum walaupun ternyata benar. Ini si fulan berbicara tentang Alan. Kamu dengar? Ini Alan ini begini-begini. Kemudian disampaikan. Alan, tahu gak tadi si fulan bilang apa kemarin? Bilang kamu begini, kamu begitu. Ini nama. Barakallahu fikum, hati-hati. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang diadab di kuburnya hanya karena berjalan membawa namimah. Kalau kamu ingin menasihati orang itu, nasihati. Kamu jangan bicara seperti itu. Dia juga sahabat kita. Dia juga temanmu. Dia baik pada kamu. Jangan seperti itu. Enggak perlu kemudian dinukil kepada orang yang sedang dibicarakan untuk membuat dia marah. Fahadihi an-namimah. Bahkan ada hadis yang lebih keras lagi menyatakan la yadkhulul jannata namam. Enggak akan masuk surga namam. Kata para ulama, bahkan sebuah negara bisa hancur karena namam. Sebuah negara bisa hancur, bisa perang karena namam. Namam ini bahasa kerennya provokator. Memberitakan berita ini supaya marah rakyat kepada pemerintah. Memberitakan berita ini supaya pemerintah marah pada desa itu. Kemudian panas lagi mereka, memberitakan lagi berita supaya mereka marah pada pemerintahnya. Hanya terjadi perang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ma yaf'alun namam akbar mimma yaf'aluhu as-sahir. Alhamdulillah. Sampai dikatakan, apa yang dilakukan oleh namam dari kerusakan-kerusakan, itu bisa lebih besar dari apa yang dilakukan oleh tukang sihir dengan sihir mereka. Apa perbuatan tukang sihir? Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Memisahkan antara suami dengan istrinya. Menjadi berantem dan sebagainya gara-gara sihir. Baik, bagaimana namam? Bukan hanya memisahkan suami istri. Bisa memisahkan suami istri. Bisa memisahkan dua sahabat. Bisa memisahkan dua suku. Sampai terjadi peperangan antar suku. Dan bisa memecah sebuah negara. Sehingga perang saudara terjadi di sana. Karena namam. Sehingga al-fasad yang disebabkan namam bisa lebih besar dari apa yang dirusak oleh seorang tukang sihir. Yang keempat, kalimat fa'akhadha jaridatan mengambil sebuah jaridah. Jaridah adalah asifun nakhl, daun korma. Alladhi laysa fi sa'af, yang sudah jatuh ke bawah. Yang sudah kering berarti ya. Apa yang sudah tunduk. Bukan yang masih tegak berdiri itu. Itu akan disebut dengan nama lain dalam bahasa Arab. Yang masih belum terbuka. Dan jaridah, maknanya daun. Asal-muasalnya. Tetapi kalau engkau buka kamus modern, artinya koran. Jaridah itu. Sehingga jangan heran kalau ternyata jaridah bisa bermakna koran. Jaridah al-yaum, artinya koran hari ini. Nah, tetapi asal-muasalnya jaridah adalah lembaran-lembaran. Daun-daun, pohon korma, dan sejenisnya. Yang kelima, fagharaza bizzai. Makna gharaza dengan zai, diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim dengan sin gharasa. Kata Abu Mas'ud, wa mawdi'ul gharsi kana bi'iza'ir ra'as, ditancapkan atau dikubur di dalam tanah atau ditancapkan, kata Abu Mas'ud, itu di iza'ir ra'as, di arah kepala. Demikian sabata bi isnadin sahih, diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Demikian lafaz-lafaz dari hadis ini. Adapun maknanya secara ringkas, qala Syekh Abdullah Al-Bassam, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ba'du ashabihi bi qabrain. Nabi melewati bersama sahabat-sahabatnya, melewati bi qabrain, melewati dua kuburan. فَكَشَفَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُمَا, sedangkan Allah membukakan, menunjukkan kepada Nabi keadaan dua orang itu. فَرَأَى مَنْ فِيهِمَا يُعَذَّبَانَ, maka Nabi diperlihatkan sehingga beliau melihat padanya bahwa dua orang itu sedang diazab. Fa'akhbara ashabahu bidzalik, maka Nabi mengkhabarkan hal tersebut kepada para sahabatnya. Innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua orang ini sedang diazab. Untuk apa Nabi mengkhabarkan keduanya sedang diazab? Tahdhiran li ummati, sebagai peringatan bagi umatnya. Fa'anibina'azakumullah. Catatan pentingnya adalah bahwa orang tersebut tidak disebut namanya dalam semua riwayat. Hanya disebutkan qabrain, qabrain, qabrain. Innahuma, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Adapun salah satunya, enggak bilang adapun si fulan karena begini, adapun si alan karena begini. Karena mereka dikatakan oleh para ulama adalah muslimin. Mana buktinya kalau mereka muslimin? Karena kalau orang kafir enggak akan dibahas. Mereka jelas diazab, tidak cuma dua saja, akan seluruhnya kan diazab. Tetapi innahuma la yu'adzaban, kemudian diterangkan diadabnya karena ini dan karena itu, menunjukkan kalau mereka asalnya adalah seorang muslim. Perbuatan yang menyebabkan dia diadab ini dan itu. Dan tidak disebutkan namanya. Bukan untuk menguak aib seseorang, si fulan ini begini, si fulan ini, enggak. Tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan kuburan dan kuburan. Tahdhiran li ummati, sebagai peringatan bagi umatnya. Dan disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, kasyafallahu subhanahu, Allah menyingkapkan apa yang ada di balik kubur tersebut. Ini apa faedahnya? Maksudnya adalah bahwa Nabi bukan alimul ghaib. Nabi SAW adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Taala. Beliau tidak alimul ghaib. Dan disebutkan oleh Allah dengan perintah kepada nabinya, qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Katakan wahai Rasul, katakan wahai Nabi, kalau aku tahu yang gaib, aku akan begini, aku akan begitu. Kalau aku tahu yang gaib, berarti Nabi pun tidak tahu yang gaib. Tapi kalau tidak tahu yang gaib, padahal alam barzah alam gaib. Kenapa kok tahu? Innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya keduanya sedang diazab. Karena Allah mewahyukan kepadanya dan menggambarkan kepadanya apa yang sedang dikubur itu adalah orang yang sedang diazab. Maka para ulama mensyarah maksudnya adalah Allah kasyafa. Kasyafallahu anhuma. Allah menunjukkan kepada Nabi, maka Nabi pun tahu. Fa'akhbara bidhalika tahdhiran li ummatihi wa takhwifa. Nabi menghabarkan sebagai peringatan buat mereka, sebagai takhwif untuk menakut-nakuti, agar mereka takut terhadap azab. Fa'ina sahibai hadal qabraini yu'adzab kullun minhuma bidhanbin yasirin tarkuhu walittiba' ibti'ad anhu. Karena keduanya yang dikubur tadi yu'adzab, diazab masing-masing dari keduanya bidzanbin yasirin tarkuhu. Saya ulangi, bidzanbin yasirin tarkuhu. Meninggalkan dosa yang ringan untuk ditinggalkan. Jadi bukan dosanya ringan, tetapi mudah ditinggalkan. Iya kan? Kalau kamu tidak berbuat namimah, mudah. Atau engkau berhati-hati ketika buang air, mudah. Ibtian anhu, untuk menjauh daripadanya, mudah. Adapun sudah nyata, kalau menyebabkan azab kubur berarti dia besar. Paham ya? Dari satu sisi besar, karena dia terancam dengan azab kubur. Tapi dari sisi lain, mudah. Apa mudahnya? Mudah ditinggalkan. Padahal yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang mudah ditinggalkan. Itu maksudnya. Apa yang mereka kerjakan? Sesungguhnya perkara yang mudah ditinggalkan. Innahuma la yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah mereka diadab karena sesuatu yang sulit, yang besar, berat. Enggak. Karena sesuatu yang mudah untuk ditinggalkan. Ringan, kecil untuk ditinggalkan. Tentunya liman waffaqahullahu lidhalik. Tentunya bagi orang yang mendapatkan taufiq. Fahadul mu'adzabaini la yahtariz min bawlihi inda qada'i hajatih. Adapun salah satu dari yang dua yang diadab, karena dia tidak berhati-hati ketika buang air, ketika buang hajat. Wa la yatahaffaz minhu, dan tidak menjaga dirinya dari najis. فَتُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ فَتَلَوَّثَ بَدَنُهُ وَثِيَابُهُ. Akhirnya terkotori badannya dengan najis. Terkotori pula siabnya, pakaiannya. Yang pertama. Ya bisa dibayangkan. Apa akibatnya? Sholatnya tertolak karena pakaiannya najis. Ibadahnya tertolak karena najis. Wal akhar, adapun yang kedua, syaitanun yas'a bainan nasi bin namimah. Yang kedua syaitan, karena berupaya mengadu domba di antara manusia dengan namimah. Allati tusabbibul adawata wal baghdha, yang menyebabkan permusuhan-permusuhan, yang menyebabkan kebencian-kebencian di antara manusia. Wala siyamal aqarib wal asdiqa, khususnya antar kerabat, antar saudara, antar teman. Naam. Itu pekerjaan syaitan. Sehingga Syekh menyatakan yang kedua syaitan. Yas'a bainan nas. Ya'ti ila hadha fayanqul ilaihi kalamu dhak. Wa ya'ti ila dhak fayanqulu ilaihi kalamu hadha. Yaitu dia datang ke yang ini, memindahkan ucapan yang itu. Datang ke yang itu, menyampaikan ucapan yang ini. Fayulad bainahumal qati'ah. Maka lahirlah antara keduanya perpecahan. Wal khusam, pertikaian. Wal Islam innama ja'a bil mahabbah wal ulfah. Adapun Islam datang membawa kecintaan. Datang membawa ulfah, kedamaian di antara manusia. Wa qat'al munaza'at wal mukhasamat. Islam datang untuk memutus segala macam pertikaian, menghentikan segala macam permusuhan, pertikaian di antara manusia. Demikian ya khonidina azakumullah. Maka bedakan antara tahdir dengan namimah. Peringatan dari bahaya kesesatan. Aliran seperti ini sesat, menyimpang. Aliran ini bahaya. Aliran seperti itu, ini akan membawa kepada kesesatan, kekufuran, dan sebagainya. Ini belum dikatakan namimah. Tetapi kalau sudah bakar mereka, mulai. Mereka itu layak untuk diusir dari pun. Ini mulai. Mulai beranjak kepada provokasi. Maka hati-hati. Urusan-urusan menghukumi mereka itu bukan urusan rakyat jelata. Itu urusan penguasa. Kalau memanas-manasi mereka untuk memusuhi yang ini, manas-manasi yang ini untuk memusuhi yang sana, maka terjadilah pertikaian dan permusuhan karena diadu domba. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan oleh Syekh, walakinal karim ar-rahim adrakathu alaihi masyakkah. Setelah disebutkan, yang satu karena tidak bersih dalam buang air, yang kedua karena mengadu domba, setelah itu Nabi bersabda atau berbuat sesuatu yang menyebutkan bahwa beliau memiliki rahmat dan kasih sayang. Walakinnal karim ar-rahim, tetapi Nabi yang karim, yang penuh kasih sayang, adrakathu alaihi masyafaqah, beliau kasihan dengan keduanya. Warra'fah, ini terenyuh kasihan pada keduanya. Fa akhadha jaridatan nakhlin ratbah, maka beliau mengambil daun korma yang masih basah. Fa syaqqaha nisfain, dibelah menjadi dua. Wa gharaza atau gharasa ala kulli qabrin wahidah, ditancapkan pada masing-masing kubur satu bagian. Fa sa'ala sahaba, maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW an hadzal amal, tentang perbuatannya yang aneh menurut mereka. Faqala, kenapa ya Rasulullah engkau melakukan seperti itu? Qala la'alla Allah yukhaffif anhuma, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan dari keduanya azabnya. Malam taibas hatanil jaridatan, sebelum mengering dua korma ini, atau dua daun korma ini, paling tidak mengurangi sedikit, menunjukkan rasa rahmatnya, rasa kasih sayangnya, untuk diringankan selama itu, selama daunnya masih basah. Qul inna a'udzubikumullah. Ini maknanya secara ringkas, secara global. Tapi di sana ada fikih yang perlu dibahas. Dan fikihnya inilah yang kemudian terjadi perselisihan sedikit di antara para ulama. Ikhtalafa al-ulama fi mawdi'il jaridah 'ala al-qabr. Berselisih para ulama tentang diletakkannya daun tadi di kuburan. Apakah menjadi sunnah tentu taba'? Apakah menjadi sunnah yang diikuti? Artinya kita mengikuti contoh Nabi menancapkan daun korma. Kalau sini daun-daun apa yang bisa ditancapkan? Daun kelapa misalnya. Atau daun berbagai macam pohon-pohon yang sejenis. Apakah bisa seperti itu? Atau malah meletakkan bunga-bunga di atasnya atau yang lainnya. Fadhahaba ba'dhum ila istihbab wad'il jarida 'ala al-qabr. Sebagian para ulama menyatakan ya bisa dianggap sunnah untuk meletakkan jarida, daun korma, di kuburan. Tidak bisa dengan yang lain. Lianahum ja'alu hadzal fi'l minan nabi tashri'an 'amman. Kelompok ulama yang pertama ini menganggap bahwa itu syariat umum. Itu adalah dijadikan oleh Nabi sebagai tashri'an 'amman. Syariat yang umum untuk seluruh manusia. Wal 'illah 'inda ha'ula'i mafhumah, dan illatnya menurut mereka mafhumah. Wahia annal jaridah tusabbih inda sahib al-qabr. Bahwa pelepah korma tadi bertasbih di sisi kuburan. Madamat ratbah, selama dia masih basah, masih terus berzikir, maka teringankan azabnya dengan zikir tersebut. Falahu falallahu yanalahu min hadha at-tasbih ma yunawwiru alaihi qabra. Jadi semudah-mudahan akan didapat dengan tasbihnya dedaunan tadi, yunawwir, akan menyalakan atau menerangkan kuburannya. Ini qaulun, salah satu pendapat. Sebab kenapa dikatakan illatnya? Karena kaidahnya dalam fiqh, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berjalan bersama illatnya. Wujudan wa adaman. Kalau ada illatnya ada hukum, enggak ada illat enggak ada hukum. Sehingga harus ditanya illatnya apa? Nabi berbuat seperti itu. Kalau illatnya tidak terpahami, maka itu enggak bisa jadi hukum. Dan kita akan katakan wallahu taala a'lam. Baik. Tapi kalau illatnya diketahui, maka kita ngikut. Kenapa? Karena ada illatnya. Yaitu alasannya gini-gini. Maka pendapat yang pertama berkata, ada illatnya. Wa illatnya mafhumah. Bisa dipaham. Apa illatnya? Illatnya karena pohon tadi bertasbih. Kalau bertasbih, akan mengurangi azabnya. Bahkan, dari golongan pertama, ada yang semakin jauh lagi. Menyatakan kalau gitu yang ditanam yang enggak akan layu-layu. Enggak akan kering-kering, basah terus. Supaya bertasbih terus. Ditancapkanlah potongan pohon Kamboja. Sehingga tumbuh-tumbuh-tumbuh enggak mati-mati, bertasbih terus, diringankan terus azabnya. Qulina a'azakumullah. Tetapi barakallahu fikum, sebagian para ulama yang lain membantahnya. Bahwa illatnya tidak dipaham. Siapa yang bilang bahwa illatnya adalah bertasbih? Kalau illatnya bertasbih, tidak usah pohon, batu-batu juga bertasbih. Pasirnya juga bertasbih. Karena disebutkan, kullu man fis samawati wal ardi, semua yang di langit dan di bumi, bertasbih. Subhanallahi ma fis samawati wa fil ardi. Maka itu alasan yang tidak tepat. Sebab, kalau alasannya bertasbih, semua juga bertasbih. Maka semua orang diringankan azabnya. Karena kuburannya, batunya, pasirnya, semuanya bertasbih. Baik. Fadahaba ba'duhum ila adami masyru'iyatih. Maka sebagian ulama yang lain menyatakan tidak disyariatkan. Li'anahu syar'u ibadah. Alasannya, karena itu adalah sebuah ibadah. Wa huwa yahtaju ila dalil. Kalau ibadah harus ada dalil. Loh, dalilnya ini, hadis ini. Tayyib, apakah dipahami oleh para sahabat sebagai dalil? Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Apakah dipahami oleh para sahabat bahwa itu dalil untuk syariat secara umum manusia atau khusus untuk Nabi SAW? Tinggal dijawab dengan riwayat-riwayat. Apakah para sahabat menancapkan daun-dedaunan tadi di kuburan-kuburan mereka atau kuburan saudaranya? Kuburan bapaknya atau ibunya, kuburan siapa? Tidak dilakukan oleh siapapun. Menunjukkan bahwa para sahabat paling paham bahwa itu bukan syariat untuk umum. Bukan syariat untuk manusia secara umum. Walaysa fi syara' ma yuthabbitu. Tidak ada dalam syariat apa yang menetapkan amalan seperti itu. Adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau tidak ada dalil, kalau itu merupakan syariat, maka tidak jadi syariat. Hanifin a'azakumullah. Nabi makan korma. Apakah syariat buat kalian harus makan korma? Tidak. Demikian pula semua af'al jibiliyah. Jibiliyah itu artinya af'al yang sifatnya manusiawi beliau. Apakah semua jadi syariat? Tidak. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa ini adalah syariat untuk umatnya. Adapun kita ingin meniru Rasulullah SAW, boleh. Silahkan. Pengen meniru makannya makan kurma. Pengen meniru nunggangnya nunggang unta. Pengen meniru, silahkan. Tetapi kita kasih tahu tadi bahwa itu bukan syariat yang harus bagi umatnya. Sebab perkara-perkara tersebut perkara-perkara jibiliyah. Enam. Amma hadhihi qadiyyatu 'ain. Adapun perkara ini menurut ulama yang kedua sekarang. Qadiyyatu 'ain, perkara ibadah tertentu yang butuh contoh dari para sahabat, apakah mengikuti Nabi atau tidak. Wa hikmatuha majhulah, dan hikmahnya tidak dipaham. Yani hikmahnya kenapa kok daun ditancapkan jadi ringan? Kalau hikmahnya tidak ada, maka kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Walidha lam yaf'alha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairi sahabiha dainil qabrain. Oleh karena itu, Nabi sendiri tidak melakukan hal itu pada kuburan-kuburan lain selain dua. Kalau saja itu meringankan dan itu jadi syariat, maka Nabi akan menancapkannya pada semua kuburan sahabatnya. Kan yang meninggal bukan cuma dua. Ada yang berikutnya, ada yang berikutnya, ada yang berikutnya. Naam. Wa kadzalika lam yaf'alhu min ashabihi ahad. Demikian pula tidak ada yang melakukannya dari para sahabatnya. Para sahabat enggak ada yang melakukan seperti Nabi SAW. Padahal mereka a'lamun nas, manusia yang paling paham. Mereka adalah generasi yang terbaik. Mereka khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan Nabi menyatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ternyata generasi terbaik tidak melakukan hal itu. Berarti mereka tidak memahami hal tersebut sebagai syariat. Illa ma ruwiya an Muraidah ibn al-Husaymin annahu awsa an yaj'ala ala qabrihi jaridatan. Hanya satu riwayat dari Muraidah ibn al-Husaym yang mewasiatkan pada anaknya untuk menancapkan pelepah kurma tadi. Baik. Itu satu dari sahabat yang diselisih oleh seluruh para sahabat yang lain. Amma tasbih fala yahtassu birratb duna al-yabis. Adapun tasbih tidak khusus pada yang basah. Kalau basah bertasbih, kalau kering enggak bertasbih. Siapa yang bilang? Kullu man fis samawati wa man fil ard. Semua yang di langit dan di bumi semuanya bertasbih. Sabbaha lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ada yang man, ada juga ma. Akil ghairu akil semuanya bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan yang bumi. Yang kering apa yang basah? Semuanya. Ma fil ardi, ma fis samai wa ma fil ard. Semua sabbaha lillah. Baik, barakallahu fikum. Sehingga alasan golongan pertama terbantahkan. Kalau basah bertasbih, kalau kering enggak bertasbih. Kata siapa? Semua bertasbih. Bahkan batu-batu pun bertasbih. Kerikil-kerikil pun bertasbih. Wallahu ta'ala yaqul innam wa imman bis min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Wa immin syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidaklah dari sesuatu kecuali bertasbih dengan memuji Allah SWT. Tidaklah dari sesuatu artinya segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Thumma qalu, kemudian mereka berkata, law faradna anna al-hikmah ma'qulah, kalaupun kita anggap hikmahnya bisa dipaham. Wa hiya tasbihul jarid ar-ratb. Misalnya anggapan kalian benar kalau itu alasannya karena pelepah kurma tadi bertasbih, fanaqul, maka kita katakan pula, takhtassu bimithli hadhil hal allati hasalat lin nabi. Kamu harus mengkhususkan perbuatanmu pada keadaan seperti apa yang ditemui oleh Nabi. Artinya menemui kuburan yang diazab. Wah, ini kuburan sedang diazab, kasihan, baru kamu tancapkan. Jangan semua kuburan kamu tancapkan. Harus ngikut Nabi, betul-betul ngikut sunnah. Sunnahnya ketika Nabi melihat ada kuburan yang diazab, ditancapkan. Jadi kalau kamu melihat ada seorang yang diazab di kuburnya, kamu tancapkan. Loh, dari mana tahunya dia diazab? Ah, itu dia. Karena engkau tidak tahu si fulan diadab atau tidak diadab, maka tidak sunnah engkau menancapkan jaridah tadi. Dan Nabi pun tidak menancapkan pada kuburan-kuburan yang lain, para sahabat-sahabat yang lain. Dan para sahabat Nabi ada alf wa naif, 1000 sekian banyaknya. Tapi yang ditancapkan pelepas cuma dua. Kenapa? Karena Nabi diberitahu oleh Allah, dia sedang diazab. Nabi kasihan. Paling tidak selama pohon ini masih kering, atau daun ini masih kering, masih segar maksud saya, dikeringankan azabnya. Dan yang benar, barakallahu fikum, Rasulullah SAW meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk diringankan azabnya sebatas waktu. Jadi ini cuma batas waktu saja. Paling tidak ketika daun ini masih kering. Sebab kalau tidak sama sekali, dalam keadaan dia sudah melakukan hal yang memang harus diazab, dikuburnya. Barakallahu fikum. Maka kalaupun kalian benar bahwa alasannya adalah tasbihnya daun tadi, maka engkau hendaklah melakukannya ketika terjadi padamu seperti apa yang terjadi pada Nabi, yaitu melewati kuburan yang ternyata sedang diazab. Wahiyal kasyaf, yaitu disingkapkan kepadamu bahwa si kubur atau si orang yang dikubur tadi dalam keadaan diazab. Berkata Qadhi Iyad. Qadhi Iyad. Qala allala gharzuhuma ala al-qabri bi amrin mughayyab. Bahwasanya ilatnya, alasannya kenapa Nabi menanamkan dua pelepah korma tadi atau potongan pelepah korma tadi, itu bi amrin mughayyab, dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Kenapa? Dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Berarti ilahnya majhula. Yaitu ketika dikatakan innahuma la yu'adzaban. Nanti menancapkannya ketika Nabi tahu dia sedang diazab. Sedangkan kita gak akan pernah tahu. Iya kan? Karena kita dalam keadaan bukan Nabi, bukan Rasul. Bagaimana mungkin kita akan tahu hal-hal gaib? Dan kita tidak mendapatkan wahyu. Tidak mendapatkan dari Allah wangsit atau wahyu, engkau lihat yang dikubur itu begini dan begitu. Tidak. Fala yatimul qiyas, maka qiyasnya tidak sempurna. Kata siapa ini? Fudair Qadhi Iyad. Kata Qadhi Iyad. Fala yatimul qiyas, lianna la na'lam husulal illah, karena kita tidak mengetahui alasannya. Tidak mengetahui alasannya dan tidak mengetahui ada apa di kubur itu. Apa yang terjadi di bawahnya? Tidak tahu. Baik. Sehingga barakallahu fikum. Yang benar bahwasanya itu adalah perbuatan khusus Rasulullah SAW dengan sesuatu ilah yang kita tidak tahu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensyariatkannya dalam Al-Quran. Dan Nabi pun tidak mengajarkannya untuk diikuti. Karena para sahabat sendiri tidak mengikuti. Bahkan tidak tahu. Kenapa kok Nabi melakukan seperti itu? Sehingga tanya. Ketika tanya, Nabi menyatakan, aku berharap diringankan azabnya selama daun ini belum kering. Jadi hanya menerangkan tentang waktunya. Diringankan selama masih basah. Ma yukhad minal hadis. Apa yang diambil dari hadis? Baik. Intahal waqt. Kalian berupaya untuk menerjemahkan fawaidil hadis. Kita akan baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.